السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دنيا الفاتحة ومن الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وفي تستيره لن إكو تتب إن دلم أولي أبو ngawiti الله السورة إن سورة بالكلمات كلاوان كلمات الدال لاتي كانوا تهاكي على تانجب إنغتاسي نغاوة أو كمون قريناتن أنتاي Warina dalatun kang nuduhake ala annal warida ing atase stune kang lumaku badha endam sawise kalimat iku amrun perkara kharikon kang nulayani lil ngadati maring pengadatan. Ayatnya Subhana Aliye Gusti Allah ngawiti surat kanthi tembung sing nuduhake tembung tangajub utawa sesuatu yang menakjubkan. Subhana Maha suci ya Subhana Subhanallah. Mula nek gumun ngiran ana disunate maca Subhanallah iku bebarengan karo barang sing nuduhake nek sakwuse tembung iki mau iku ana perkara sing ngowayadat. Nanti Subhanalladzi asra bi ngabdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nanti Maha suci dzat yaiku Allah sing nglakokake kawulane neng setengahnya wengi saka Masjidil Haram ngantek Masjidil Aqsa. Iki kan sesuatu yang menakjubkan lho. Sebab nek tata lair iki kudune antara Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa iki kudu ditandangi pada waktu itu masa perjalanan 1 bulan. Nek iki mung sebagian malam. Aku kan barang sing khawari kelengan dan sing apa kuwi jenenge nulayani kebiasaan. Allah nganggo tembung pertamanya Subhanalladzi. Wa ayatun lan ayat ayak diru kang ora kuwasa ngalih ing atase ayat sapa anten wong suci illallah sapa illallahu illallah illallahu wa illallah sapa illallah kejaba Allah. Wa ayatun la yaqdiru 'alaiha ahadun illallah ha bahu lan marlan lan iki sapa ahadun berarti fangile loro sapa illallahu kejaba saliyane Allah. Wa ayatun la yaqdiru 'alaiha ahadun illallahu falam makila mongko nalika didawuhake lailan apa lafal lailan lafal lailan tabayyana mongko dadi pertela bitil kal karina tiklan mongko ono karina anal murada apa anal murada sune kang di karepake minus sangkel iku ba'dal laili setengah wengi. Wa ayatun yang dirung alaiha adun illallah lan apa wis jenenge ayat mau iku nuduhake nek ora ana sing iso netepke utawa sing iso nglakoke kejaba sapa wae ana sing iso nglakoke kejaba Allah tegese melakukan Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa pada zaman itu sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak akan seorang pun kuasa melakukan kecuali Allah. Alamma kila lailan tabayyana bitilkal qarinati annal murada minhu ba'dal laili. Nalikane wis di tembungke lafal lailan dadi jelas qarinae utawa bebarengane nek sing dimaksud lailan iku setengah wengi utawa sebagian malam. Fa inna tabghida mongko setune setengah atau sebagian iku qaribun barak minat taklili sangking disidekaken. Fa inna tabghida qaribun minat taklil. Sebab sebagian atau setengah iku luweh cerak tinimbang saking barang sing disidekake atau marang barang sing disidekake. Fakana moko kasune saknun iku kila dingentikake asra nglakake sapa Allah pingabdi iklan kaulane Allah fi ba'dil laili ing dalam setengah wengi min makata saya Mekah ila Baitul Maqdis matu moko maring Baitul Maqdis masih rata arbangin alaitan ing dalam lakon petang puluh bengi. Mula kaya-kaya atau kaya-kaya kalimat mau maksudnya ini asra bingabdi fi ba'dil laylah min makata ila Baitul Maqdis masih rata arbangin alaitan. Gusti Allah wis nglakokake kawulane ya Kanjeng Nabi ning sebagiane wektu bengi saka Mekah maring Baitul Muqaddas sing kudune iki lakon 40 bengi. Nek sing dhisike muni sesasi nek iki lebih tepatnya 40 malam. Patung ayanu mongko ditertemtokake bihadil qarinati sebab iki qarinah apa taklilu muddatil asra isra'i uliye disidekake ne mangsane isra. Adal latulan nuduhake ala anal isra astune isra iku wakongan ya tumiba apa isra fi ba'dil laili dalam setengah wengi. Mula qarinah utawa sing barengi mau iku nentake nek mangsane isra mau ki sithik lan nuduhake nek isra mau berlangsung neng sebagiane wengi. Empung-empung ini angin fa ingkul ta mongko lawan dadi pokoke intine iki isra mikraj kuwi berlangsung hanya pada waktu malam, sebagian malam, karena Kanjeng Nabi, karena Isra itu berlangsung setengah malam dan sebelum pagi itu Kanjeng Nabi sudah kembali, karena berarti kan hanya sebagian kecil pada waktu malam. Intinya mengatakan itu. Fa ing kulta moko lawan ngucap sira lahdu min utailah fal min fikali min ayatina endam doa Allah min ayatina setengah sangking pira-pira ayat ingsun iku yak tandi natrapi apa lafal min atap ngida ing makna tap ngid setengah makalah andika sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala fi haqi Ibrahim in dalam haqi Nabi Ibrahim alaih salam maka dalika nuri Ibrahim malakut asamatil ar wakadali kalan kaya kemungkono-mungkono malkur nuria wakadali kan nuri merohake ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim menakuta samati ing berapa kerajaan langit wal ardi dan bumi wadzahiru hadha utai zahiri iki dawo iku yadulu nutahake apa hadha ngala taf dili Ibrahim atas oleh diutama akini Nabi Ibrahim alaih salam malah hatin atas kanji Nabi Muhammad alaih salam walau keilatan ora ana kangen dikopi kelan tafdil Ibrahim fama mongko apa wajhu tawi wajah kalullah kultu ngucap sopa ingsun malah kutus sama mati kutai kerajaan ini bila perlahan arti dan bumi iku min ba'di ayatillahi ta'ala, setengah sangking pira-pira ayat Allah ta'ala. Li'anna ayatillahi ta'ala karena sedunia pira-pira ayat Allah ta'ala iku abdallu yang utama min dalika timbahan kono-kono malakut sa'adala'ar. Walladhi mengkotai barang ro'ahu kang persohu ing Allah di sawah matun ngajan Nabi Muhammad SAW min ayatillahi sangi ayat sangi pira-pira ayat Gusti Allah mengajak ibu mengajak ibihi lan pira-pira sifate mengajak ibu Allah iku abdallu yang utama min malakut sa'adala'ar wal arti tinimbang saya pura-pura kerajaan lelan bumi. Pada hari mengaku tadi pertelo, bintalika sebab mengenono ra'ahu Muhammadin SAW. Fadlu Muhammadin SAW utawi apa fadlu Muhammadin SAW utama dengan Nabi SAW ala Ibrahim dan Ibrahim alaihissalam. Menawa sira duweni pertanyaan. Lafal min seko dawe Allah min ayatina iku natrapi makna setengah min ayatina, setengah saking ayat-ayat ingsun Allah. Lan dawe Allah Ta'ala nggon babakan Nabi Ibrahim maka dalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ardh. Lan kaya mengkono-mono ingsun wis nuduhake marang Nabi Ibrahim kerajaan langit lan bumi. Wadahiru hadaya tulung ala tafdiri Ibrahim alaihissalam ala Muhammadin malaka ila bihi fama wajuhu. Ya njur nek kaya mengkono iku berarti apa Nabi Ibrahim ki luweh unggul tinimbang Kanjeng Nabi. Njur piye apa wujine penjelasane nek njur kemarin. Kultu malakutus samawati wal malakutus samawati wal ar min ba'di ayatillahi ta'ala. Lian ayatillahi ta'ala abdallu min dalik. Jawab ingsun pengagih kitab, kerajaan piro-piro kerajaan langit dan bumi iku mung setengah saking ayat-ayat Gusti Allah Ta'ala. Bab ayat-ayat Gusti Allah Ta'ala iku punjul saka kuwi. Falladhi ra'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ayatillah wa ajaibihi afdalu min malakutis samawati wal ardh. Mulanjur apa sing dipirsani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saka ayat-ayat Gusti Allah lan keajaiban-keajaibane. Lan keajaiban-keajaibane Gusti Allah iku luwih unggul tinimbang sekedar kerajaan pira-pira kerajaan langit lan bumi. Padara bidzalika fadlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala Ibrahim alaihi salam. Mula banjur ketok nek Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku luweh unggul tinimbang Nabi Ibrahim. Dadi nek ana pertanyaan Nabi Ibrahim karo Nabi Kanjeng Nabi iki utawa ndi nek saka ayat iki kok Kanjeng Nabi linuriyahu min ayatina supaya ingsun Allah nuduhake ayat-ayat ingsun marang Kanjeng Nabi. Yo nek nang nggon ayat liyane iki Kanjeng Nabi Ibrahim babakan Nabi Ibrahim iki Gusti Allah dawuh ingsun Allah nuduhake marang Ibrahim kerajaan pira-pira kerajaan langit lan bumi. Lagi berarti unggul ndi kuwi antara Kanjeng Nabi karo Nabi Ibrahim? Kanjeng Nabi di Gusti Allah diparingi kesempatan iso mirsani ayat-ayat Gusti Allah. Kanjeng Nabi Ibrahim diparingi kesempatan Gusti Allah mirsani kerajaan pira-pira kerajaan lan bumi. Lagi berarti unggul Nabi Ibrahim loh. Nah, jawabane ora mengkono. Bab pira-pira kerajaan langit lan bumi iku mung setengah saking ayat-ayat Gusti Allah. Bab ayat-ayat Gusti Allah iku punjul saka kuwi ora mung kuwi. Dadi Nabi Ibrahim diduduhi pira-pira kerajaan langit lan bumi. Kanjeng Nabi diduduhi ayat-ayat Gusti Allah. Berarti unggul Nabi Ibrahim no, Kanjeng Nabi mung ayat-ayat Gusti Allah. Nabi Ibrahim diweruhi kerajaan langit lan bumi. Ora ngono, sebab kerajaan langit lan bumi iku mung sebagian dari ayat-ayat Gusti Allah. Ngono lho. Nah, nek Kanjeng Nabi diduduhi ayat-ayat Gusti Allah, berarti Kanjeng Nabi iki ya diduduhi langit kerajaan langit lan bumi karo liyane. Ngono lho. Maksudku kuwi njur Nabi Ibrahim ketok unggul. Unggul ra unggul ngantuk. Umpung-umpung. Bismillahirrahmanirrahim. Al hikmatu utai hikmahe fiftitahi hadis surati ing dalam ulia digawe iki surah yang dia ulia digawe pembukaannya iki surat bitasbih lan tasbih subhanan iku wajhani wajah loro. Hikmahe surat al-Isra iku diwiwiti kanthi tembung subhanalladzi iku ana werna loro. Ahadu mata salah hijine wajhan iku anal ngaroba setune wong arab iku tusabihu maca tasbih sawang arab indal amrin indal nalikane ana perkara al ngajibi kang nggawake utawa nggunakake. Faka'anna Allah mongko kaya kastune Allah iku ngajaba gumun sapa Allah min khalqi sang makhluk Allah bima kelan barang asnadu kang padha apa iki nyendhekake sapa makhluk ila rasuli maring utusane Allah Muhammadin ya rupane kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam minal istihza'i sang geguyu wasukhriyatilan menghina. Jadi sing pertama penjelasannya ngene, wong Arab iku biasane nek weruh perkara atau barang sing gumunke ngajake kan gumunke iku do maca subhanallah. Mula neng kon ayat iki neng kon surat iki kaya-kaya Gusti Allah gumun marang makhluke penungso-menungso kuwi ngono. Bagaimana mereka itu asnatu apa nyendhekake marang Kanjeng Nabi utawa cara gampangane ngremehke Kanjeng Nabi lan geguyu Kanjeng Nabi menghina Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Allah iki kaya-kaya iki gumun wong-wong kok do ngremehke Kanjeng Nabi padahal iku utusane Allah kok do diremehke Gusti Allah gumun ngene lho. Nanti misalnya ya sebenarnya memang ya nek Allah ora bakal gumun wong kabeh sing nitahke Allah ta. Maksudnya iki ngenten tadi Kanjeng Nabi iku dadi utusane Allah kok wong do ora percaya iki rak ya barang sing gumunke. Nah, kamu kok sadurunge dadi utusane Allah Kanjeng Nabi iku ket mbiyen iki terkenal iso dipercaya mula di wong-wong antek apa jenenge nyaosi julukan al-amin sing iso dipercaya tenanan ngono ta. Lah mbahasan dadi utusane Allah kok dera percaya kan barang gumunke. Wasanu ta kang kaping pindho iku ayakuna yen tok ana apa iftitah iku kharaja mutu apa bita mahrajar rati ing dalam panggonane nolak alai ngatasi khalki li anang alai salatu salam krono Kanjeng Nabi alai salatu salam iku lama hatta sahum nalika nyeritani sapa nabi hum ing khalki anu isra isang isra kadzabu mongko ngorohake sapa makhluk hu ing Kanjeng Nabi waya kunu mongko dadi ana apa al makna artine tanah zaham maha suci sapa Allah Allah ayat takhita ayat tanggawe sapa Allah rasulan ing utusan kadzaban kangkor alimah wabuhu haris sing nomor loro yaiku iftitah subhanallah di mau iku nggon papan untuk maksudnya kanggo membantah wong-wong sing ra percaya Kanjeng Nabi sebab nalikane Kanjeng Nabi ngendikake kedadian Isra mau wong-wong sing do ora percaya mau do ngorohake maksudnya do nganggep goroh utawa ra percaya. Mula njur maknane iku Maha suci Gusti Allah nek ngantek jikok milih utusan yaitu Kanjeng Nabi kok tukang goroh iki ra mungkin. Subhanallah ra mungkin ana to maksudnya. Iki logika filsafat anu to klasik ngono to dadi pengmingir ngono dadi nek dalam konteks saiki iki angel ya anu logikane permainan logikane iki isih jurus anu to jurus zaman biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kuntum ta'lamun kalawan takon sira ma iku apa al hikmatu ta hikmah fi iftitahi suratul Isra dan ngawit ini surat kawitane surat al-Isra bitasbih iklan tasbih al-kahfi dan surat al-kahfi bitahmid iklan tahmid alhamdulillah Nek sira takon apa hikmahe surat Al-Isra iku dikawiti kanthi tembung tasbih subhana. Jurne Al-Kahfi kok dikawiti nganggo tembung tahmid alhamdu kan to. Kultu ngunjawab sapa ingsun, kultu mongko jawab sapa ingsun, inna tasbihah satune tasbih iku jaa. Teko apa tasbih? Mukaddaman hale dhisik ngalat tahmidi ing atase ngrekati ing atase alhamdu puji tahmid. Mislu fasabbih bihamdi rabbika wa subhanallah walhamdulillah. Di anna tasbih karena setune tasbih. Wa ta tasbih wa tanzihu bersihake wa tahmidu ta tahmid wa ya tahmidu kasanau ing dalam ngalem ngalem bono. Watangzi iku at-takhliyatu bersihake. Watamitu tatahmid iku at-takhliyatu maes-maesi. Watakhliyatu utai takhliyat iku mukaddamun didisihake ngala tahliyate ngerekate ing antara tahliyat. Al-Kahfi iki jus anu ya. Jus 16 ya. Jus 5 lah 16 ya. Nek ana pertanyaan, ngapa surat Al-Isra iku diwiwiti kanthi tembung tasbih subhan, subhanallahi. Nek Al-Kahfi kok nganggo tembung tahmid alhamdulillah tapi terute. Jawabku ngendikane pengagete tahu. Tasbih iku tekane ndisiki tahmid. Kaya dene nggon ayat fasabbih, nah tasbih se bihamdi rabbika. Nah, sabih dulu agak bihamdi kan ada tasbih se agak terus tahmid wa subhanallah walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah kan ada rawalhamdulillah wa subhanallah iku wale ana subhanallah walhamdulillah kan ada li anna tasbihah huwa at-tanzih wa tahmidu huwa sana. Nah, sebab tasbih iku iku minangka bersihake, menyucikan, memahasucikan. Njur tahmid iku ngalem bono. Ngalem tadi membersihkan dalam diri kita itu, dalam hati kita itu kita bersihkan persangkaan kita terhadap Allah bahwa Allah itu tidak mungkin begini dan begini, begitu dan begini kan ada sifat-sifat yang apa jenenge tidak selayaknya disandangkan Allah jenenge tanzih. Membersihkan membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak semestinya. Ana ta? Jadi Gusti Allah iki dibersihkan dari sifat-sifat makhluk, ana lho. Allah. Apa iki jenenge? Ya Maha Suci maksudnya Allah itu Maha Bersih dari segala kekurangan, ana ta? Watanzihu wa at-takhliyatu. Watahmidu at-tahliyatu. Jur tangsi utawa bersihake iku ya takhliyat nyepekake. Jadi menafikan utawa nek cara anone menafikan Allah dari sifat-sifat yang tidak semestinya. Jur nek tahmid itu tahliyat. Itu ada menghiasi. Menghiasi Allah dengan sifat-sifat yang semestinya. Watahliyatu mukaddamun ala watakhliyatu mukaddamun ala tahliyati. Takhliyat atau membersihake menafikan atau membersihkan iku mendahului tahliyat atau menghiasi. Jadi Gusti Allah ku ora mungkin nek ngene nek ngene nek ngene. Ana ta Gusti Allah ki ngene. Ha iki pertama ki memberi batasan secara anu gitu loh, membersihkan itu. Lo tahlil kare ngono kuwi. Ora ana sesembahan la ilaha, ora ana sesembahan kang hak sinembah illallahu, kejaba Allah. Nanti ora ana sing ora ana sapa wae ora layak disembah sak liyane Allah. Ana ta? Ha kuwi jenenge kalimat takhliyat. Tasbih itu juga Maha Suci Allah. Maksudnya Maha Suci Allah apa? Dari sifat yang tidak pantas untuknya. Nah, misalnya Maha Suci Allah dari sifat budu, Maha Suci Allah dari sifat bakhil, Maha Suci Allah dari sifat yang tidak mungkin. Mulane nenggon penjelasan tentang anu kae, tentang kedadian Nabi Isa kae. Ketika wong-wong Nasrani nganggep bahwa Nabi Isa iki putrane Gusti Allah, ha iki Gusti Allah lenerangke Nabi Isa len jawab Gusti Allah lewat Nabi Isa lenerangke Maha Suci Gusti Allah seko duwe putra. Ana ta? Bab duwe putra, duwe anak kuwi itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Jadi Maha Suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Ana ta? Ya bangsa kaca barang dong raja. Nek muni dong mah rangan dulu, nek mboten ngono mah percaya aku. Ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. So, mumet-mumet rumit-rumit iki opo? Ya iki kita pengen iki. Ajaran iki. Ajar mumet-mumet. Ini mah Pak Buramnya nggih, sing seneng mumet-mumet kae iki. Nah, iki sing seneng mumet-mumet mah Ramnyang, sing ra seneng mumet mah domennya ayo iki. Mah apa sih? Wakolan dika sapa adum setengah ulama al-muradu te kang dikarepake bil Masjidil Haram iklan Masjidil Haram iku Masjidul Makata Masjid Mekah. Para ulama sebagian yang ulama ngendika sing dimaksud Masjidil Haram ya Masjid Mekah. Wakolan teman-teman wos ngendika sapa alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi alaihi wassalam. Awal masjid itu katanya masjid mendingan di setelah kaum masjid itu ada di dalam bumi itu al-masjidil harami itu al-masjidil harami ya. Masjidil haram bahwa itu masjidil haram itu masjidul makata masjid Mekah syarrafah muka-muka mulia ke sop yang masjid masyarakat Allah Ta'ala Allah Ta'ala koyos sebab kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam was temenanan dawuh. Masjid pertama sing diselehke ning bumi iku Masjid Al-Haram, yaiku Masjid Mekah. Jadi apa? Bibak katane lho. Apa ya ayate kae? Manja gimana? Inna awwala bait apa? Inna awwala baite wundi ngalin nasi. Lalu dibakatan kan ya, atau teman-teman ini bait atau bait itu maksudnya masjid, rumah, rumahnya maksudnya masjid. Nengok ayat kui itu, sing di seleh ke kanggo menungso iku bakah, bakah ki Mekah ima. Anggo bak romem, kui ana penjelasane, bak romem nengok nui bakah atau Mekah ipo, padha karo margi karo marge. Oke sing aku gek sing aku ki ya padha wong e mung siji kuwi Yasin iki. Dene ngono lho. Jadi masjid iki memang ana sing satu-satunya yang dibangun sebelum ada manusia, sebelum ada nabi. Itu ya Mekah itu. Nah, setelah itu masjid-masjid liyane itu ana nabi sik, lah gek gawe masjid. Dene wis nabi wis saiki wis ra ana nabi ya saiki iki onong ulama sik tak gek nggih masjid ngene lho. Ora onong ulama, ora ono santri, ora ono apa jug-jug nggih masjid ta iki menggemblong kuwi asline. Ngene lho, saiki kan terjadi seperti itu. Onong ulama sik, ana kiai sik jer sesuwe gawe masjid. Ngono ta? Onong kiai, ulama, ana ngaji, ana mulang ngaji, ana ta ana ya sing diulang ya ana, mulang ngaji nek sing diulang ora ono jenenge ra. Jer untuk kebutuhan ibadah itu dibuatlah masjid. Ana lho, yang pertama-tama biasanya pondokan-pondokan sik, rumah-rumah duluan ana lho, njur akeh masjid. Lho. Nah, kota gedhe sing ngono kuwi iki salah satunya ngene iki Asari kae ngene. Ya kan ana ki Asari sik, njur ndu masjid terus gawe masjid ana lho. Ana santrine terus gawe masjid ora. Ora ana santri, ora ana kiai ya monggo terus sing imami pingsut wi. Aku pokoke anu wis dibagi wae ya tobat nek anu iki. Sing diulang ka apa golek-golek sik. Ngethok-ngethok Quran Merapi apa-apa ae nggo khotbah ya wis Quran Merapi ya ming mbuh sik. Ana wong kula nek ning Merapi kaya ming mbuh. Ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Engko ngetok koran Merapi mah kleru, kudune artikel agama mah diketok mah berita tentang pencopetan. Ayo tunggu khotbah malah mbuh. Telah terjadi pencopetan. Ya kuwi akibate nek ra. Jadi yang harusnya itu begitu. Harusnya ada ulama dulu, ada kiai dulu, ada majelis taklim dulu, ana ngaji sik njerake ana masjid ana lho. Kudune lho tertibe ngono kuwi. Berarti kabeh iki tiru Masjidil Haram ana lho. Rungono nek Masjidil Haram kan diparingi gejala ora ana wong. Apa meneh kok nabi apa meneh kok kiai ngono. Wong wae rong ditrahir gejala gejala wis nitahke bakah ya Mekah ya. Ya iki padha ora ana nabi, ora ana kiai, ora ana ulama, ora ana santri. Nyok kabeh. Lah zamane Mekah diyan ora anane dinosaurus munyok macam-macam. Terus digawe gejala. Jadi satu-satunya masjid yang dibangun sebelum ada nabi, ada kiai, ada ulama, ada wali. Nek saiki malah ada kuburan, ada masjid iki lho cuy berarti. Jadi sing kon jamaah iki jeng-jeng. Ambien ndak urip ora gelem nang masjid, agak ngaji, mbahasan modiar ta gawe ke masjid ya ora ana gunane, mah ngececek kuwi. Ngono ta. Ya biasane kan kuburan kaya masjid. Anak kuburan nang kono yo ora kaya banget wis, wangun nang kono kaya musala, jane asline musala nang Gunung Pring kaya ora masjid, musala kan ta. Tempat salat saja. Nah, salah satu fungsi masjid kan memang untuk musala, untuk tempat salat. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, masjid bodohnya bi? Kiai sek, wah masjid sek, yang termasuk setengah saking bakah wah. Nih mana yang lucu-lucu lagi juga ada itu. Jadi masjid seiring dengan kekuasaan juga ada tu. Nantinya itu kayak misalnya ada raja di situ bikin masjid, itu ya. Ya janjane kurang pas. Ya. Nah cara anu. Malah kayak masjid yang diobong neng Quran kaya karena pemimpin politik gak masjid terus Kanjeng Nabi mah diobongnya lo so itu nih neng aku rakon maksudnya nek dengan kan lo ini artinya itu ya masjid itu kan yang layak untuk dipakai untuk beribadah itu adalah usisa ngalat takwa kan atau dibangun atas dasar takwa kan atau. Lah takwa itu tidak mungkin kalau tidak ada ilmu, tidak ada iman, tidak ada ilmu kan. Lah iman dan ilmu itu tidak mungkin kecuali ada nabi nek biyen, nek saiki yang ulama atau kiai kan ngono to. Usisa ngalat takwa ana ta, ana nang Quran ka. Masjid yang layak untuk dipakai bersujud bagi ibadah itu yang usisa ngalat takwa ana ta, yang dibangun atas dasar takwa. Lah kok nek diprinsip meneh takwa kuwi kan to syarate siji ana iman, loro ana ngelmu. Ora mungkin wong takwa ra nggo ngelmu kan ta mungkin. Ora ana iman ya ora mungkin. Jadi dua hal itu kan. Urutane kan ngono asline to nek di nek diteliti nek ade iki senenge ra teliti dadi mah penak. Ning ngeten iki nek diterangke karo wong bodho ya malah dikira ae dhewe iki nentang berdirinya masjid. Lu nek nerangke ki rasa karo wong bodho, nek ngajak diskusi ki aja karo wong bodho, ngajak diskusi karo wong pinter, santri alfitrah, ngene malah santrine kadang-kadang urung anu, santri pirang tahun, santri seneng alfitrah 3 tahun apa 5 tahun, nah mungkin bisa to. Kiyaine bisa, nah iki malah bisa menerima, tapi kalau ya wong umum ora tau ngaji ki ya Mas, nah repot. Karena ngelmu ki ora kena rasah dinggo jagongan gitu. Rasah dinggo jagongan karo wong ranti ngelmu. Engko ndak malah siji ditipa itu mangkel ngeyel. Kono ngeyel mangkel, ana to kono maido mangkel dhewe dadi meneng wae mah penak. Nek wong bodho ngandake rego tempe piro wae mah penak. Kowe ngaji ya, tapi isine ngaji ngelmu ngaji piye ya diskusi. Wah, nek kepengin ngerti ngelmu ning ngaji ya melu ngaji wae. Ora wae nyeritakno kiaimu kuwi piye ana aja aliran sesat wae piye. Tak kirime intelijen. Wah, kowe ngrungokke dhewe wae anane ta, iki malah anu cetan. Ngene lho nek cara kiaiku kuwi ngene. Wong iki berarti kiaimu bodho. Aku wis sing bodho, aku. Ya malah padudan ta wong iki. wong bodho kok tak jakan, ngono tak jak yel-yelan kaya omong karo si Parman dua di manten kena lho man, wah ngandel mahrekoso. Nek Parman hooh ngono ya. Ngejak omong-omongan bab dadi manten karo antok manduk-manduk. Ngejak omongan dadi manten enak lho anu karo sauban apa karo salat apa karo ngimat apa karo coba nek tak gesi lali ngeten. Algo emang opo? Enggak enak. Dasar lo padha nek ngono. Jajal ngandake dadi manten romargi ngono. Apa iya? Begitu juga ngandake ngelmu ki nek ora karo wong sing paham ki mah dipait. Gak wede ki ya rong karuan paham, dadi ora usah cok kemlindi lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.